Aku tak bisa melupakan dirimu. Setiap saat selalu ingat senyummu. Bayang kasihmu menjelma, siang malam hatiku menderita. Sampai bila ku pendam rasa cinta. Ada kau tahu besar harapanku pada hatimu. Apa kau tak rasa getaran cinta merindu? Oh, mungkinkah perasaan kita sama? Apa hanya aku saja yang teramat mencinta padamu, Dewi Cinta, pujaan insan manja? Hanya dirimu seorang yang selalu ku impikan. Ha, ha, ha, ha, ha. Salam.